Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار A'adhani Allah wa iyyakum minha. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Ma hiya Salafiyah. Apa itu Salafiyah? Dan terakhir pembahasan kita sampai pada penyebutan penjelasan beberapa ulama terkait dengan makna As-Salafiyah secara istilah. Kita sudah baca penukilan muallif dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian juga dari Al-Allamah As-Safarini, dan beliau kemudian akan menyebutkan penjelasan dari Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah. Faqala al-muallifu الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى ورعاه وقال شيخنا العلامة محمد أمان أي محمد أمان الجامي رحمه الله وغفر له في كتابه العظيم الصفات الإلهية في ضوء الكتاب والسنة بركاته Syekh kami Al-Allamah Muhammad Aman Al-Jami rahimahullahu wa ghafara lah, di dalam kitab beliau yang berjudul As-Sifat Al-Ilahiyah fi Dawil Kitab wa Sunnah. Beliau berkata rahimahullah, indama tutlaqu kalimatus salaf, ketika kata salaf, kata as-salaf itu dimutlakkan, yaitu disebutkan secara mutlak, innama na'ni biha minan nahiyatil istilahiyah ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita memaksudkan dengan menyebutkan kata tersebut dari sisi istilah adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzina hadaru asrahu, itu mereka-mereka yang hidup di masa Rasulullah. Fa'akhadhu minhu hadad dina mubasharatan ghaddan tariyan fi usulihi wa furu'ihi. Mereka adalah orang-orang yang mengambil dari Rasul agama ini mubasharatan, secara langsung, tanpa perantara. Ini di antara keistimewaan dan kekhususan para sahabat, mengambil agama ini dari Rasul, dari Nabi secara langsung, tanpa perantara, ghaddan tariyan. Ini ungkapan yang maknanya adalah murni, ya. Secara langsung, ketika kondisi Islam itu masih benar-benar murni, tidak tercampuri sedikit pun dengan penyimpangan dan sebagainya. Fi usulihi wa furu'ihi, baik di dalam perkara-perkara usul, perkara-perkara prinsipil di dalam agama ini, begitu pula hal-hal yang terkait dengan furu'. Kama yadkhulu fi hadzal istilahi attabi'una lahum. Sebagaimana pula masuk di dalam istilah ini, yaitu istilah apa? Istilah salaf, jika disebutkan secara mutlak, tanpa ada keterangan tambahan di belakangnya. Ya, tidak disebutkan dengan as-salafus soleh misalnya. Ketika kita mendengar ada ulama menyebutkan kalimat salaf secara mutlak, tanpa ada keterangan apapun setelahnya, maka yang dimaksud pertama kali dari istilah salaf itu siapa? Para sahabat. Para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian masuk pula dalam istilah tersebut adalah at-tabi'una lahum. Orang-orang yang mengikuti para sahabat. Itu murid-murid para sahabat. Alladzina warithu ilmahum qabla an yatula 'alaihi al-amad. Yaitu mereka-mereka yang mewarisi ilmu para sahabat sebelum masa yang panjang, yaitu sebelum berlalu masa yang panjang. Walladzina syamilathum syahadatur rasul sallallahu alaihi wasallam lahum wa thana'uhu 'alaihim bi annahum khairun nas. Mereka, yaitu at-tabi'un, mereka juga tercakup. Mereka adalah orang-orang yang juga tercakup di dalam persaksian Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Pujian Rasul atas mereka, bahwasanya mereka adalah khairun nas, sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi. Fadzakaral hadits al-mutaqaddim. Kemudian menyebutkan hadis yang telah berlalu. Itu hadis yang berbunyi apa? Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi adalah qarni, generasiku. Berarti para sahabat. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian orang-orang yang datang setelahnya. Berarti generasi tabi'in. Murid-murid para sahabat yang mengambil ilmu dari sahabat, mewarisi ilmu para sahabat. Kama yashmalu al-istilahu tabi'i tabi'in. Sebagaimana pula istilah ini juga mencakup para tabi'i tabi'in, yaitu murid-murid para tabi'in. Karena Rasulullah menyebutkan tiga kali, thummal ladzina yalunahum, generasi yang ketiga setelah tabi'in, yaitu atba'ut tabi'in. Qala rahimahullahu ta'ala wa huwa lafdhun mustalahun 'alayhi wa qad dhahara hadzal istilahu washtahara hina dhahara an-niza'u. Ini adalah lafaz, yaitu lafaz salaf. Beliau masih menyebutkan penjelasan tentang lafaz salaf. Ini masih ucapan Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah. Lafaz ini, yaitu ini adalah lafaz, lafaz salaf ini adalah sebuah lafaz yang dipakai istilah atasnya. Dan istilah ini muncul serta menjadi isytihar, menjadi populer, menjadi terkenal ketika muncul perselisihan di tengah-tengah umat. Wadara haula usuliddini bainal firaqil kalamiyah. Dan di mana perselisihan yang terjadi di tengah-tengah tubuh umat Islam itu berputar, darah itu berputar maknanya di sekitar perkara-perkara usul di dalam agama ini. Perkara-perkara prinsip di dalam agama ini. Bainal firaqi al-kalamiyah. Di antara kelompok-kelompok kalam, ahlul kalam. Orang-orang yang sudah terpengaruh dengan ilmu kalam. Ilmu filsafat. Ya, jadi memang perselisihan di tubuh umat ini tidaklah terjadi kecuali setelah masuknya ilmu kalam. Meracuni ya, naam kemurnian agama ini. Itu ilmu filsafat. Sehingga muncullah pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Terkhusus dalam permasalahan-permasalahan usul. Permasalahan-permasalahan yang prinsip. Muncul ya, kelompok Qadariyah berbicara tentang masalah takdir. Perkara prinsip dalam agama. Kalau sampai orang menyimpang dalam urusan ini berbahaya. Ya. Begitu pula kelompok Jahmiyah. Ya. Dan yang selainnya. Maka untuk membedakan, dan mereka semua mengaku Islam, kami Muslim, ya. Agama kami Islam, maka untuk membedakan mana Islam yang murni dan mana Islam yang menyimpang, ya. Kelompok yang telah menyimpang dari keislaman yang murni, maka Ahlul Haq membedakan diri mereka dengan menyebut bahasanya mereka adalah di atas sunnah, ya, dan semisalnya. Maka muncullah istilah ini salaf, Itu orang-orang yang mengikuti para sahabat, kemudian tabi'in dan atba'ut tabi'in dengan baik. Qala rahimahullah wa hawala al-jami'u al-intisaba ila as-salaf wa a'lana anna ma huwa 'alayhi huwa ma kana 'alayhi as-salafus salih. Maka setiap kelompok-kelompok yang menyimpang juga berupaya untuk menyandarkan dirinya pada salaf. Kami juga mengikuti salaf. Wa'alana annama hu'alaihi huwa makana alaihi salaf salih. Dan mengumumkan bahwasanya apa yang ada atau apa yang dia berada di atasnya juga merupakan prinsip yang dianut oleh para salafus salih. Fa'idhan la budda an tadhar wal halatu hadhihi ususun wa qawa'idu wadihatu al ma'alim. Jadi harus ya jelas dan kondisinya demikian, wal halatu hadhihi, kondisinya demikian ini, maka harus jelas usus ya, asas-asas, pondasi-pondasi dan qawaid, qaidah-qaidah yang jelas ya, sebagai penanda, sebagai tanda dan sebagai alamat yang jelas. Wa tsabitatun lil ittijahis salafi. Pondasi-pondasi dan kaidah-kaidah yang jelas, yang kokoh sesuai dengan cara pandang yang mencocoki manhaj salaf ya. Al-ittijah as-salafi, yaitu cara pandang salaf. Hatta la yaltabisa al-amru ala kulli man yuridu al-iqtida'a bihim, sehingga tidak lagi terjadi al-iltibas, yaitu kerancuan, kesamaran ya, sehingga perkaranya tidak menjadi rancu dan samar bagi setiap orang yang menginginkan untuk mengikuti salaf. Wa yansuju ala min walihim, dan berupaya untuk meniru jalan yang ditempuh oleh para salaf. Nah, selesai ucapan dari Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah. Kemudian muallif juga menyebutkan penjelasan dari Syekh Muhammad Aman di tempat yang lain. Wa qala fi mautinin akhar, beliau berkata di tempat yang lain. Wa yattadihu mimma taqaddama anna madlul as-salafiyyati asbaha istilahan yutlaqu ala tariqati ar-ra'il al-awwal. Dan menjadi jelas berdasarkan apa yang telah lalu dari pengertian as-salafiyah, bahwasanya as-salafiyah ini menjadi sebuah istilah yang dimaksudkan padanya tariqati ar-ra'il al-awwal, yaitu tariqah, metode dan jalan yang ditempuh oleh ar-ra'il, yaitu generasi yang pertama. Sehingga telah menjadi jelas sebagaimana penjelasan yang telah lalu, bahwasanya pengertian atau maksud atau arti dari as-salafiyah itu dimaksudkan padanya metode dan jalan yang ditempuh oleh siapa? Ar-ra'il al-awwal, generasi pertama dari umat ini. وَمَنْ يَقْتَدُونَ بِهِمْ فِي تَلَقِّ الْعِلْمِ, dan orang-orang yang mengikuti mereka di dalam mengambil ilmu. وَتَرِيقَةِ فَهْمِهِ, itu mengambil ilmu dari mereka. Begitu pula mengikuti mereka dari sisi pemahaman, mengikuti pemahaman mereka. وَبِطَبِيعَةِ الدَّعْوَةِ إِلَيْهِ, dan juga mengikuti bagaimana karakter dakwah kepadanya. Falam ya'ud mahsuran bidaurin tarikhiyin muayyanin, maka istilah as-salafiyah itu tidak kembali atau tidak terbatas pada zaman tertentu. Bal yajibu an yufham ala annahu madlulun mustamirrun istimrar al-hayati, bahkan wajib dipahami bahwasanya as-salafiyah atau manhaj salaf itu adalah sebuah kata yang dimaksudkan dengannya makna yang terus akan berlangsung sebagaimana berlangsungnya kehidupan ini. Wa daruratu inhisari al-firqatin najiyati fi ulama'il hadith was sunnah. Dan sangat pentingnya pembatasan firqah an-najiyah, yaitu pembatasan makna dari al-firqah an-najiyah pada ulama hadith dan sunnah. Wahum ashabu hadal manhaj. Karena mereka lah, ya, dan mereka lah adalah pemegang dan pengikut manhaj ini. Itu para ulama hadith dan sunnah. Wahiyya la tazalu baqiyatun ila yawmil qiyamati akhdan min qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Dan as-salafiyah ini senantiasa akan terus ada sampai hari kiamat, sebagaimana makna yang terkandung dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati mansurin 'alal haq. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang mansurin. Mansurin maknanya adalah tertolong. Akan senantiasa ditolong Allah di atas al-haq. La yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum. Tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka dan orang-orang yang menelantarkan mereka, tidak mau menolong mereka. Intaha kalamuhu rahimahullah. Selesai ucapan dari Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullahu taala. Kemudian dikomentari oleh al-muallif, qultu al-hadithul ladzi dzakarahu rahimahullah muttafaqun alaihi min hadits Muawiyah radhiyallahu anhu. Hadis yang disebutkan oleh beliau, itu disebutkan oleh Syekh Muhammad Aman Al-Jami, yang berbunyi la tazalu ta'ifatun min ummati mansurin 'alal haqq ila akhiril hadis, ini adalah hadis yang muttafaqun alaih dari hadisnya Muawiyah radhiyallahu anhu. Fa'alimna mimma taqaddama anna ma'na as-salaf istilahan هم الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Maka kita mengetahui dari apa yang telah berlalu penjelasannya, bahwasanya makna salaf secara istilah adalah para sahabat, kemudian para tabi'un, dan para atsba'ut tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. وَسَارَ عَلَى طَرِيقَتِهِمْ وَقْتَفَ أَثَرَهُمْ. Dan setiap orang yang berjalan di atas jalan mereka dan mengikuti jejak mereka. Ya. Ini kesimpulan dari penjelasan para ulama yang tadi disebutkan, bahwasanya as-salaf, makna salaf secara istilah adalah para sahabat. Kemudian para tabi'un, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang setelahnya yang mengikuti tiga generasi utama tersebut dengan baik sampai hari kiamat nanti. Ya. Nah, kemudian beliau memasuki bagian yang ketiga. Qala hafizahullahu ta'ala wa ra'ah an-nuqtatu tsalitsah. Poin pembahasan yang ketiga. Dzikru ba'dil musammayati syar'iyyati lis-salafis salih. Setelah beliau menjelaskan makna salaf atau salafiyah secara bahasa, kemudian beliau menjelaskan makna salafiyah secara istilah, berikutnya beliau menyebutkan, ya, ba'dil musammayat, beberapa penamaan syar'i terhadap salafus salih. Jadi salafus salih bisa juga disebut dengan istilah yang lain, dengan penamaan yang lain. Dan itu adalah penamaan-penamaan yang syar'i. Qala hafizahullah ta'ala an-nadhiru fi kalami 'adadin min ahli al-'ilmi yajidu annahum istakhdamu asma'an ukhra. Bagi orang yang melihat, membaca, mendengar perkataan sebagian dari ahlul ilm, perkataan dari sebagian ulama, maka pasti dia mendapati bahwasanya mereka para ulama tersebut menggunakan nama-nama yang lain. Itu nama-nama yang lain yang dimaksudkan dengannya siapa? As-salafus salih. Wa dilalatuha hiya dilalatu hadzal ismi syarif. Wa dilalatuha hiya dilalatu hadzal ismi syarif. Dan penunjukan dari nama-nama tersebut adalah penunjukan kepada nama yang mulia ini, yaitu menunjukkan kepada makna as-salafus salih. Wala yufhamu min hadza wujudu tabayyunin fi ma bainaha. Dan tidaklah dipahami dari hal itu atau dari hal ini adanya tabayyun. Tabayyun itu perbedaan di antara nama-nama tersebut. Jadi ketika para ulama menyebutkan nama-nama yang lain atau istilah-istilah yang lain dari as-salafus saleh, bukan berarti nama-nama tersebut dimaksudkan dengannya makna-makna yang berbeda. Ya, tidak demikian. Bal kulluha muttafiqatun dilalatuha tamaman. Bahkan semua penamaan itu muttafiqah, sesuai penunjukannya secara sempurna, yaitu dimaksudkan dengannya makna yang satu. Makna yang dimaukan itu sama, walaupun disebutkan dengan istilah yang berbeda. Wa hadhil itlaqatu kulluha mumbathiqatun min nususin dallat 'alaiha. Dan penyebutan-penyebutan ini, penyebutan-penyebutan nama-nama ini seluruhnya muncul dari nas-nas yang menunjukkan kepadanya. Yaitu penamaan-penamaan tersebut didasarkan pada nas, didasarkan pada dalil-dalil yang ada. Kemudian beliau menyebutkan beberapa istilah untuk as-salafus salih. Famin tilkal musammayat. Di antara nama-nama tersebut, ahlus sunnati wal jamaah. Ini nama yang pertama. Ya, ahlus sunnati wal jamaah. Ketika ada ulama yang menyebutkan istilah ini, ahlus sunnati wal jamaah, maka yang dimaksudkan juga sama. Itu as-salafus salih. Wa ahlul hadith. Ya. Ahlul hadith. Wa ahlul athar. Ya. Pengikut riwayat. Athar maknanya adalah riwayat. Wal firqatun najiyah. Firqah, kelompok an-najiyah yang selamat. Kelompok yang selamat. Ya. Istilah ini muncul dari hadis yang disebut dengan hadis iftiraqul ummah. Hadis iftiraqil ummah. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan atau bersabda, iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqah. Fawahidatun fil jannah wa sab'una finnar. Yahudi telah terpecah belah menjadi 71 golongan. Yang satu masuk jannah, masuk surga, dan yang 70 sisanya masuk ke dalam neraka. Waftaraqatin nasara ala thintaini wa sab'ina firqah. Fawahidatun fil jannah wa ihda wa sab'una finnar. Adapun nasara terpecah belah pula menjadi 72 golongan. Yang satu masuk jannah, sisanya yang 71 masuk annar. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Sungguh umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Ya. Fawahidatun fil jannah wa thintaini wa sab'una finnar. Maka yang satu golongan masuk jannah, inilah kelompok yang disebut dengan al-firqatun najiyah. Kenapa disebut dengan al-firqatun najiyah? Karena berdasarkan hadis ini, hanya satu kelompok inilah yang selamat dari neraka. Ya. Sehingga dinamakan dengan kelompok yang selamat. Adapun sisanya, seluruhnya yang 72 golongan masuk ke dalam an-nar. Kemudian penamaan yang lain, wa ta'ifatul mansurah. Ta'ifah maknanya juga kelompok, al-mansurah kelompok yang ditolong. Ditolong Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hadis tadi, hadis Muawiyah. Ya, la tazalu ta'ifatun min ummati mansurin. Akan senantiasa sekelompok dari umatku ini ditolong. Dan seterusnya. Wal ghuraba. Nama yang berikutnya adalah al ghuraba. Ya, ini berdasarkan hadis badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam ini muncul dalam keadaan terasing dan akan kembali terasing sebagaimana permulaannya. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah. Tuba bisa bermakna beruntung, bisa juga dimaknakan dengan sebuah pohon yang ada di jannah. Fatuba lil ghuraba, maka tuba bagi orang-orang yang ghuraba, orang-orang yang terasing. Dari sinilah penamaan al-ghuraba dimunculkan. Kemudian beliau menjelaskan masing-masing dari nama tersebut. Kita baca yang pertama. Qala hafidhullah fa amma tasmiyatu bi ahli sunnati wal jamaah. Adapun penamaan ahli sunnah wal jamaah. Fayaqulul imamu al-imamu Sufyanu Tsauri rahimahullah. Iza balagha ka'an rajulin bil masyrik. Jika sampai kepadamu seorang pria dari daerah timur. Sahibi sunnah. Pria tersebut adalah sahibu sunnah. Wa akharu bil maghrib fab'ats ilaihima bisalam, dan yang lain ada di ujung barat, maka sampaikanlah kepada keduanya salam. Wad'u lahumā, dan doakanlah kebaikan bagi keduanya. Ma aqalla ahlus sunnati wal jamaah, karena betapa sedikitnya ahlus sunnah wal jamaah. Ya, jadi makna dari ucapan beliau ini, jika engkau mendengar ada seorang ahlus sunnah, sahibus sunnah, orang yang berpegang teguh dengan sunnah di ujung timur, dan engkau mendengar ada yang lain, ahlus sunnah yang lain, sahibus sunnah yang lain di ujung barat, maka sampaikanlah salam kepada keduanya. Dan doakanlah kebaikan, karena jumlah ahlus sunnah itu sangat sedikit. Ahlus sunnah wal jamaah, ini syahidnya. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan istilah apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Dan riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Lalikai di dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahlis Sunnah. Jadi jumlah ahlus sunnah itu sedikit, bukan hanya di masa kita. Sejak zaman dulu juga demikian. Dan ini merupakan sunnatullah. Ya, sunnatullah. Takdir dan ketetapan Allah, oleh karena itu ahlus sunnah disebut pula dengan al-ghuraba, orang-orang yang terasing. Kemudian, nukilan yang lain, qala wa qala Syekhul Islami Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taymiyyah Al-Harrani rahimahullah fil istiqamah. Berkata Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taymiyyah, ya, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah di dalam kitabnya Al-Istiqamah, wal bid'atu maqrunatun bil furqati kama anna sunnata maqrunatun bil jama'ah. Bid'ah itu bergandengan dengan al-furqah, perpecahan, sebagaimana sunnah itu bergandengan dengan al-jama'ah, persatuan. Fayuqal ahlus sunnati wal jama'ah, maka dikatakan ahlus sunnah wal jama'ah kama yuqal ahlul bid'ati wal furqah, sebagaimana pula disebut ahlul bid'ah wal furqah. Jadi ahlus sunnah itu pasti digabungkan dengan al-jama'ah, karena sunnah itu pasti digandengkan dengan persatuan al-jama'ah. Buah dari berpegang teguh dengan sunnah adalah persatuan. Ini sebagian makna al-jama'ah. Ya, persatuan dan tidak keluar dari ketaatan kepada penguasa muslim yang sah. Ini makna al-jama'ah. Bisa juga al-jama'ah di sini dimaksudkan dengan al-haq. Ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi, iftiraqul ummah. Ketika Rasulullah menyebutkan perpecahan umat ini yang akan terjadi, sebagaimana berpecahnya Yahudi dan Nasara, maka para sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah? Siapa mereka wahai Rasulullah? Satu kelompok yang selamat itu siapa? Maka di sebagian riwayat Rasulullah menjawab dengan humul jamaah. Mereka adalah al jamaah. Ya. Di riwayat yang lain dijelaskan, siapa al jamaah? Hum man kana mislama alaini, hum man kana mislama ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas prinsipku dan prinsip para sahabatku. Disebutkan dari sebagian salaf, yang menyebutkan bahwasanya makna al-jamaah itu adalah al-haq. Ya. diriwayatkan dari sebagian mereka yang maknanya, ya, in kunta alal haq fa antal jamaah wa in kunta wahdak. Jika engkau berada di atas al-haq, maka engkau adalah al-jamaah walaupun engkau sendirian. Ya. Jadi al-jamaah itu dimaknakan dengan beberapa makna ini. Ya. Wa qala rahimahullah fi mawdi'in akhar kama fil majmu'. Dan berkata pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di tempat yang lain di dalam al-majmu', itu majmu'ul fatawa. Mu'arrifan ahlas sunnati, mendefinisikan tentang ahlus sunnah. Qala humul mutamassikuna bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ahlus sunnah itu adalah orang-orang yang mutamassikun, orang-orang yang berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa mattafaqa alaihi sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Dan mereka pula adalah orang-orang yang berada atau mencocoki prinsip para as-sabiqun al-awwalun atau berpegang teguh dengan apa yang disepakati oleh as-sabiqun al-awwalun, para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar yang tergolong as-sabiqun al-awwalun. Walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, dan juga berpegang teguh dengan apa yang telah disepakati oleh orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Intaha kalamuhu rahimahullah. Wa qala aidan wa madhhabu ahli sunnati wal jama'ati qadimun ma'rufun qabla an yakhluqa Allahu Abu Hanifah wa Malikan wa Syafi'iyyah wa Ahmad. Madhab ahli sunnah wal jama'ah itu sudah lalu, sudah lama, ya, dan diketahui. Jadi bukan madhab yang baru. Begitu pula manhaj salaf, ya, salafiyah, itu bukan manhaj yang baru, tapi merupakan manhaj yang sudah lama dan diketahui sebelum Allah menciptakan Abu Hanifah, menciptakan Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Beliau menyebutkan ini adalah keempat imam madhab yang ma'ruf. Ya, sebelum Allah menciptakan keempat imam ini, sudah ada itu madhab ahlu sunnah wal jamaah. Fa'innahu madhabu sahabati alladhina talaqqauhu an nabiyihim. Karena sungguhnya madhab ahlu sunnah wal jamaah itu adalah madhabnya para sahabat yang mengambil ilmu atau madhab tersebut dari nabi mereka. Wa man khalafa dhalika kana mubtadi'an inda ahli sunnah. Dan barang siapa yang menyelisihi hal itu, yaitu menyelisihi madhab salaf, madhab ahlu sunnah wal jamaah, maka dia adalah mubtadi' menurut ahlu sunnah. Demikian penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjabarkan tentang ahlu sunnah wal jamaah, tentang madhab ahlu sunnah wal jamaah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita lanjutkan insyaAllah di pertemuan yang mendatang biiznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.